رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Abdul Qawi bin Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullahu taala, memasuki hadis ke-41 athar beliau bawakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala al-iqtisadu fi sunnah ahsanu min al-ijtihad fil bid'ah. Ibn Mas'ud, seorang sahabat yang mulia dan alim dan afqahul abadilah, yang paling faqih dari para sahabat yang bernama Abdullah, karena banyak sahabat yang bernama Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan yang lain-lain, dan Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang adalah yang paling faqih di antara mereka semua radhiyallahu anhum. Beliau berkata, sederhana di dalam sunnah, di atas sunnah sederhana amalannya. Ini orang tidak banyak amalannya, tetapi yang dia amalkan di atas sunnah nabinya, sesuai ajaran nabinya, itu jauh lebih baik daripada banyak berbuat, semangat beribadah, namun itu di atas kebid'ahan tanpa tuntunan Rasulullah SAW. Rawahul Hakim mauqufan wa qala isnaduhu sahih ala syartihima. Diriwayatkan Hakim dan beliau katakan sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Athar ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim, muslimah, hendaknya selalu iktisad, sederhana. Kalau bahasa kitanya, agar dia enggak neko-neko dalam beramal. Jangan macam-macam lah. Sederhana saja. Dalam artian, amalkan yang kamu tahu dari Rasulullah SAW. Lakukan apa yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Sederhana. Enggak ruwet, enggak repot Islam itu. Sehingga tidak memberatkan dia juga. Harus begini, harus begitu, dia lakukan ini. Sesuatu yang terkadang itu di luar kemampuan dia. Harus memaksakan diri. Keluar biaya, hutang sana sini, jual ini itu. Untuk melakukan sesuatu yang bahkan gak ada contohnya dari Rasul. Rasulnya juga gak pernah melakukan. Rasulnya tidak pernah memberi arahan, sahabat juga tidak pernah mengamalkannya. Jangan. Al-iqtisad fi sunnah ini mengajarkan bahwa seseorang jangan memaksakan dirinya, bahkan dalam perkara-perkara masyru, dalam sesuatu yang itu ada syariatnya, ada contohnya, itu pun jangan dia berlebih memaksakan dirinya, yang itu tidak mampu dia langgeng terus-menerus istiqomah padanya. Jangan. Itu padahal sesuatu yang disyariatkan, ada contoh. Karena kalau dia lakukan yang semacam itu, akan banyak kebaikan terlewat darinya. Akan banyak kemaslahatan lepas darinya. Atau bisa-bisa dia meninggalkan yang sunnah. Bisa pesimis, bisa bosan, futur, dan pada akhirnya dia pobi dan tidak senang dengan yang sunnah. Karena awalnya salah. Dia paksakan pada dirinya sesuatu yang itu gak mampu untuk dia terus istiqomah seperti itu. Walaupun itu ada contohnya. Makanya Ibnu Mas'ud katakan al-iqtisad. Sederhana saja. Jangan paksakan dirimu. Yang mampu kamu lakukan, lakukan. Dan langgeng. Itu yang lebih penting. Makanya disebutkan al-iqtisad. Ibnu Mas'ud dari kefaqihan beliau. Dan ini salah satu bukti. Kefaqihan, kealiman Ibnu Mas'ud. Beliau tidak mengatakan al-ijtihad fi sunnah khairun atau ahsan minal ijtihad fil bid'ah. Banyak beramal dalam sunnah lebih baik daripada beramal banyak di atas bid'ah. Bukan itu yang dimaksud katakan. Tapi yang beliau katakan al-ikhtisad fi sunnah. Karena bahkan di dalam sunnah pun tidak baik orang memaksakan diri. Makanya Rasul katakan walan yushaqqa hadzal din ahadun illa ghalaba, dan tidak akan ada orang yang memaksa-maksakan dirinya dalam agama ini kecuali dia yang kalah. Pada akhirnya dia yang kalah, dia yang jadi malas, pada akhirnya dia yang meninggalkan amal kebaikan, amal soleh, nggak mau istiqomah. Nah, oleh karenanya Athar Ibn Mas'ud ini mengajarkan untuk orang itu i'tidal, sederhana dan wajar dalam beribadah. Kalau berlebihan orang bisa meninggalkan yang sunnah atau bisa memadorotkan dirinya sendiri. Dengan demikian orang itu baik, teranggap baik, dinilai baik selama dia masih di atas sunnah nabinya. Ibadahnya, agamanya, amalannya selalu dengan contoh Rasulnya. Walaupun sedikit yang dia lakukan, tidak banyak, mampunya hanya segitu, itu masih baik. Itu yang disebutkan oleh banyak para imam semakna dengan ini. Bukan hanya Ibnu Mas'ud, antara lain Ibnu Sirin, imam tabi'in ma'ruf besar, mengatakan kanu yarawna annahum ala tariq makanu alal athar. Dulu ya ini, mereka berkata, mereka para sahabat Nabi, bahwa orang itu masih teranggap di atas jalan, di atas jalan yang benar, masih teranggap di atas siratal mustaqim selama dia masih berada di atas athar. Athar itu riwayat maksudnya. Selama amalannya, agamanya di atas sunnah, ada contohnya, maka dia masih dianggap di atas jalan yang benar, masih di atas siratul mustaqim. Walaupun sederhana amalannya, gak neko-neko, gak banyak perbuatannya. Amalannya bukan orang yang rajin, banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak, enggak. Sedikit amalannya, tetapi selalu di atas dia jaga di atas sunnah. Kanu yarawna annahum ala tariq makanu alal athar. Athar Ibnu Sirin diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam kitabnya. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Syadz Ibnu Yahya. Beliau katakan, laisa tariqun aqsadu ilal jannah min tariqi man salakal adhar. Tidak ada jalan yang lebih mudah, lebih cepat menyampaikan orang ke surga dari jalan orang yang berjalan di atas athar, riwayat-riwayat ini. Sunnah. Artinya, kamu mengamalkan sunnah, selalu ibadahmu, agamamu, amalanmu dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, maka itu jalan tercepat, termudah bagimu mencapai surga. Dan itu harapan setiap mukmin mukminah. Kamu ingin surga? Dan orang dalam perjalanan kan ingin cepat sampai. Itu tabiat semua orang. Kita perjalanan mau kemana? Mau ke Surabaya, gak usah jauh-jauh. Orang pengin cepat sampai. Makanya dia pilih tol. Daripada situ macet. Ini wuh, jam-jaman bisa 7 jam. Capek, penat di jalan. Dia ingin cepat sampai. Ya Allah, 2 jam bisa sampai, enak sudah. Lega. Nah, surga tujuan setiap mukmin. Bagaimana dia bisa cepat sampai ke sana dan mudah untuk sampai ke surga? Jalani athar. Ibadahmu, amalanmu sesuaikan dengan riwayat, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat athar Imam Syadz bin Yahya juga diriwayatkan Al-Lalika'i. Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, aku mendengar Abu Idris berkata, adraktu Abu Darda wa wa'aitu anhu. Aku bertemu dengan sahabat Abu Darda dan beliau ajarkan padaku beberapa ilmu dan aku faham darinya. Wa adraktu Ubadah bin Samit wa wa'aitu anhu. Lalu aku bertemu dengan sahabat Ubadah bin Samit. Beliau ajarkan padaku beberapa ilmu dan aku faham dari beliau juga. Wa adraktu Syaddad ibn Aus wa wa'aitu anhu. Lalu aku bertemu dengan sahabat Syaddad bin Aus. Beliau ajarkan beberapa padaku dan aku faham juga dari beliau. Wafatani Mu'ad ibn Jabal. Hanya sahabat Mu'ad ibn Jabal yang aku enggak sempat ketemu dengan beliau langsung. Fa'akhbartu annahu kana yakul fi kulli majlisin yajlisuhu. Lalu aku mendapat informasi dari jalan lain bahwa Mu'ad ibn Jabal di setiap majlisnya. Mu'ad termasuk sahabat yang juga alim besar. Bahkan Rasul katakan di hari kiamat beliau dibangkitkan dalam posisi mendahului semua para ulama umat ini dengan jarak yang jauh, disebutkan sejarak lemparan anak panah atau tombak di dalam riwayat disebutkan. Artinya kalau dari sini orang melepaskan anak panah, kemana anak panah itu berhenti, semua para ulama di sini, di sana Mu'ad mendahului mereka karena kealimannya radhiyallahu taala anhu. Di setiap majelisnya Mu'ad menyampaikan Allahu hakamun qist tabarakasmu. Allah itu maha bijak, maha bijaksana, maha adil, maha barokah namanya. Halakal murtabun, celakalah orang-orang yang ragu dan bimbang dalam agamanya. Inna min waraikum fitanan yakthuru fihal mal wa yuftahu fihal Qur'an hatta ya'khudahu ar-rajul wal mar'ah wal hurru wal 'abd was saghiru wal kabir. Di belakang kalian nanti ada masa di mana di situ banyak fitnah, banyak syubhat, banyak godaan. Di masa-masa fitnah itu banyak harta. Dan bukan hanya itu, diperparah dengan banyaknya yang membuka Qur'anul Karim. Dua ini, harta dan Qur'anul Karim. Harta saja fitnah, tetapi tanpa dibarengi dengan ini, Qur'an tidak seberapa kuat daya fitnahnya. Orang diiming-imingi dengan harta, dengan ini, tidak seberapa dahsyat pengaruhnya. Sebaliknya, hanya Quran saja juga tidak seberapa dahsyat pengaruhnya tanpa dibarengi harta. Tetapi keduanya ketika bergabung, fitnah yang luar biasa. Harta diiringi dengan Quran, dibawakan ayat-ayat ini itu, dan ada iming-iming harta dengan nama agama. Makanya Quran dibawa. Ini sebagai bentuk sosial anu, untuk kafalah, untuk bantuan ini, bantuan itu, ini untuk kesejahteraan, ini demi dakwah, ini itu. Harta dan Quran diambil itu oleh yang laki, yang perempuan, yang orang merdeka, yang budak, yang tua, yang muda, semuanya. Kata Mu'ad, fayushikur rajul an yakra'al Quran fayakulu qad qara'tu Al-Quran fama linnasi la yattabi'uni. Aku sudah baca Quran, artinya aku sudah sampaikan ayat, aku sampaikan ilmu, aku bicara agama, tapi kenapa ya gak banyak orang mengikuti aku? Kok gak banyak pendukungnya? Kok gak banyak simpatisannya? Padahal dia sudah ajarkan Quran, dia sudah berbicara ilmu, tetapi tidak mendapati respon yang menggembirakan dirinya. Tidak banyak orang mau mendengar dan mengikuti dia. Thumma mahum bimuttabi'in hatta abtadi alahum ghairahu. Dari situ kata Mu'ad, orang akan berkata si da'i, si alim, oh dia ngerti. Orang tidak akan mau mengikuti aku orang gak akan simpatik, gak akan mendukung kalau hanya standar seperti ini. Kalau hanya dia itu iktisad di atas sunnah. Kalau dia sederhana-sederhana gitu, gak banyak pengikutnya. Maka dia katakan, aku harus ibtida. Orang ini minta sesuatu yang baru, yang nyeleneh dari keumuman, yang neko-neko. Nanti akan banyak yang ngikuti. Dan betul, begitu dia neko-neko, aneh-aneh ajarannya. Begitu dia tinggalkan yang sunnah-sunnah dari nabinya, dia buat ajaran ini, dia buat ajaran itu, dia temukan cara ini, alternatif itu, konsepnya begini, konsepnya begitu. Semuanya neko-neko. Bukan sesuatu yang sederhana di atas ajaran Rasul. Baru dia mendapat dukungan banyak, simpatik banyak, banyak pengikutnya. Karena memang neko-neko. Enggak standar sudah. Awalnya ketika dia standar, ideal, sederhana bahasa Ibnu Mas'ud tadi, di atas sunnah, enggak banyak yang ngikuti dia. Monoton cuman itu melulu yang diajarkan, hadis Quran, hadis Quran. Berkata Allah berfirman begini, Rasul bersabda begini. Cuman itu yang dia ajarkan, enggak banyak orang simpati sama dia sehingga kurang menggembirakan dirinya. Begitu dia buat yang baru, dia tinggalkan yang ini, banyak pengikutnya. Dan itulah fitnah. Masa-masa fitnah. Kata Mu'ad, wa iyyakum wa mabtudi'a. Maka waspadalah kalian. Berhati-hatilah dari segala yang diada-adakan dalam agama ini baru. Fa inna mabtudi'a dhalalah. Karena yang diada-adakan ini meninggalkan yang sederhana tadi, sesat. Karena sudah bukan begitu contoh dari Rasulnya. Orang hanya berpikir bagaimana dia diterima oleh kebanyakan orang. Orang hanya berpikir bagaimana dia banyak pengikutnya, banyak simpatisannya. Gak peduli sudah apa yang dia ajarkan, apa yang dia amalkan. Yang penting happy. Yang penting banyak orang senang sama dia. Gak ada yang nolak dia, gak ada yang benci, gak ada yang mengingkari dirinya. Gak peduli sudah apa yang dia sampaikan. Karena itu barometer dia. Hati-hati kamu, kata Ibnu Mas'ud. Sudah tidak sederhana di dalam beragama. Wattaqu zaighatal hakim. Takuti oleh kalian penyimpangan dari seorang hakim, seorang alim. Fa inna syaitan yulqi ala fiyya al hakim ad-dalalah. Terkadang syaitan bisa melontarkan penyimpangan atau kesesatan melalui lisan seorang hakim, seorang alim. Artinya itu tidak menjadi hujah seharusnya. Jangan kalian pegangi hanya karena fulan bin fulan, alim fulan berkata begini, berbuat begini. Masa gak benar? Buktinya mereka mengatakan ini, mengatakan itu, jadi pegangan baginya. Padahal itu termasuk sesuatu yang dilontarkan oleh syaitan melalui lisannya. Takuti, kata Ibnu Mu'ad Ibnu Jabal. Jangan dituruti. ketika yang keluar dari lisan seorang alim adalah kesalahan atau sesuatu yang menyimpang. Sebaliknya, wayulqil munafiqa kalimatal haq. Sebaliknya, syaitan bisa melontarkan kalimat yang hak melalui lisan seorang munafik. Kalau tadi pernyataan benar, pernyataan salah melalui lisan seorang alim, jangan dituruti. Fatwa yang mungkin keliru, ijtihad yang salah. Sebaliknya pun, seorang munafik, seorang tokoh yang tidak benar, seorang pemimpin yang sesat, bisa saja terlontarkan melalui lisannya kebenaran. Dan itu syaitan yang melakukan. Sama menjadi fitnah. Orang akan berkata, masa kamu tinggalkan orang ini? Masa dicela orang ini? Buktinya dia bicara benar begini begitu. Dia pernah berkata begini. Ini statementnya. Atau kalau bahasa yang sering diungkapkan oleh mereka, kok kamu salahkan? Kok kamu cela? Kok kamu tinggalkan? Oh, yang diajarkan itu loh sama seperti kamu. Kitabnya sama, kitab ini yang diajarkan. Yang disampaikan juga qala Allah qala Rasul. Jadi fitnah. Nah, ketika kebenaran dilontarkan oleh syaitan melalui lisan munafik. Artinya juga kalian jangan tertipu. Jangan kalian ikuti hanya karena dia menyampaikan sesuatu yang benar atau suatu yang baik. Makanya terkait makna ini Rasulullah SAW sebutkan innallaha la yu'ayyidu hadzaddin birajulin fajir. Terkadang Allah membela agama ini melalui seorang yang fajir. Dia fajir. Rusak sudah. Tapi terkadang Allah bela agama melalui dia. Ini ungkapannya bagus. Dia punya statement, dia punya tulisan, dia punya suara, dia punya ini. Bagus sekali membela Islam. Tetapi Rasul katakan dia fajir. Jangan sampai kamu tertipu oleh ungkapan-ungkapannya, padahal dia itu fajir. Ingat kefajiran dia. Orang fajir, orang rusak. Walaupun Allah terkadang membela agama ini melalui dia, sehingga terbantu banyak Islam atau kaum muslimin karenanya. Mu'adz ditanya, wa ma yudrika yarhamukallah anal munafiq yulqi kalimatal haqq wa anas syaitan yulqi alal hakim kalimatad dhalalah. Dari mana kami tahu munafik bisa berkata benar atau syaitan lontarkan kesalahan melalui lisan seorang alim? Kata Mu'adz, qala ijtanibu min kalamil hakim kullam mutasyabih alladhi idza sami'tahu qulta ma hadza wa la yan'abi kadzalik anhu fa innahu la'allahu an yuraji' wa yulqi al-haq idza sami'ahu fa inna 'alal haqqi nura. Tinggalkan perkataan seorang alim kalau itu mutasyabih, yaitu ketika kamu mendengarnya kamu mengingkari, nggak tepat ini, nggak benar ini, sehingga kamu katakan mahadha, apa ini? Dia seorang alim, dikenal seorang yang hakim yang baik ini, Tapi kok begini komentarnya? Kok seperti ini fatwanya? Padahal yang kamu tahu dia orangnya baik, benar. Tapi terkadang dalam kasus ini yang Mu'ad katakan, syaitan lontarkan kesalahan melalui lisannya, kamu ingkari. Gak tenang. Hati itu gak tenang, dada itu gak lapang untuk menerimanya. Kata Mu'ad, karena memang di atas kebenaran itu ada cahayanya. Al-haqqu ablaj wal batilu kajlaj. Yang namanya kebenaran itu terang. Orang itu plong, nyaman, dadanya lapang menerimanya, tumaknina. Dan kebatilan lawannya membuat dada itu sempit, membuat sesak, gak nyaman, gak tentram, kajlaj. Dan seperti itulah. Itu sifat yang selalu lekat. Kebenaran sifatnya selalu ablaj, membuat orang itu lapang dadanya. Karena itu dari Allah Rabbul Alamin. Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat, penyembuh, al-haq, tenang. Tetapi kebatilan gak bisa demikian. Orang, apa ini? Ya Allah, masa begini? Gak tenang. Dadanya sempit. Jiwanya gak bisa tenang untuk menerima dan mau mengamalkannya. Kajlat. Itu sifat kebatilan. Nah, al-muhim, kembali kepada athar Abdullah bin Mas'ud, bahwa hendaknya orang selalu iktisad, sederhana, jangan memaksakan diri. Kalaupun itu pada yang disyariatkan, pada sunnah. Terlebih-lebih lagi kalau itu memang sesuatu yang gak ada contoh. Jangan dilakukan, jangan diamalkan. Sederhanalah dalam beragama. Ikuti athar, ikuti contoh dari Rasulmu, bagaimana Nabimu. Itu yang kamu amalkan. Sederhana. Itu yang membawa ketenangan, itu yang membawa cahaya. Dan itu yang akan menyelamatkan kamu, pada akhirnya akan mengantarkan kamu ke surga. Nah. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari an Auf ibn Malik qala kharaja alaina Rasulullah sallam wa huwa mar'ub. Dan dari Abu Ayyub, dari Auf bin Malik berkata, Rasulullah sallam suatu hari keluar dalam keadaan beliau ketakutan sallallahu alaihi wasallam. Faqala ati'uni ma kuntu baina adhurikum. Taati aku selama aku bersama kalian di tengah-tengah kalian. Wa alaikum bikitabillah. Pegangi dan amalkan selalu oleh kalian kitab Allah ini, Quran. Ahillu halalah. Halalkan yang Allah halalkan di situ. Waharrimu haramah. Haramkan oleh kalian apa yang Allah haramkan. Rawahu Tabrani fil Kabir wa ruwatuhu thiqat. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan perawinya thiqat, dan hadis disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala. Wa an Abis ibni Rabi'ah qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab yuqabbil al-hajar, yakni al-aswad. Wa yaqulu inni la'alamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abis Ibnu Rabi'ah, beliau katakan, aku melihat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau ketika mencium Hajar Aswad, ketika tawaf di Ka'bah, disunahkan mencium Hajar Aswad. Lalu aku mendengar Umar berkata, sungguh aku tahu, yakin bahwa kamu hanyalah sebuah batu. Hajar Aswad batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memberi madarat, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa pula mencelakakan. Batu mati. Kalau bukan aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Sehingga perkaranya bagi seorang muslim hanya terbatas pada ittiba, karena mengikuti rasulnya, karena berteladan kepada rasulnya. Rasul mencium batu ini, kita pun mencium, bukan karena batu ini, tetapi karena Rasulullah menciumnya, kita pun mengikuti. Seperti kata Umar, wa ilaihi batu-batu, batu benda mati, gak akan bisa memberi manfaat, tidak akan bisa pula memadorotkan. Hajar Aswad dilakukan perbuatan ini bagi yang tawaf dicium, atau kalau gak bisa dicium dipegang. Dilakukan semua itu sebagai bentuk ibadah, peribadatan kepada Allah, karena Rasul melakukannya. Dan beliau katakan, khudu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Termasuk manasik Rasulullah adalah mencium atau memegang Hajar Aswad. Maka kita mengambil seperti Rasulullah lakukan sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah satu-satunya bangunan di muka bumi ini yang boleh ditawafi. Tidak ada dan tidak boleh ada tempat di muka bumi ini selain Ka'bah yang ditawafi. Ini buat tawaf keliling mengitarinya dalam rangka ibadah, pendekatan diri kepada Allah, enggak boleh, enggak ada. Hanya satu-satunya tempat di situ. Begitu pula Hajar Aswad dicium, dipegang, atau bagi yang sulit melakukan semua itu diisyaratkan. Ini kalau Hajar di sana, karena dia jauh dan banyak orang berjubel sulit untuk mendekat, dia kasih isyarat ketika memulai tawafnya. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu dia tawaf. Dan itu juga hanya untuk Hajar Aswad. Kembali kepada pernyataan Umar bahwa mencium Hajar termasuk dari sunnah-sunnahnya haji. Bagi yang mampu untuk mengamalkannya, tentunya dengan beberapa syarat atau aturan, antara lain jangan memaksakan diri. Ketika melihat banyak orang berjubel di situ, kamu memaksakan diri berarti mau gak mau kamu mendolimi orang. Kamu sikut, kamu dorong-dorongan, akhirnya kamu menyakiti muslim. Yang itu haram, dosa mendolimi orang lain. Ada orang tua, ada anak kecil. Maka tidak benar demi mengamalkan yang sunnah kamu melakukan kedoliman dan yang haram. Tidak boleh. Belum lagi di situ kadang, bukan kadang, sering banyak perempuan, banyak wanita miskin, orang-orang tua ini ingin sekali mencium Hajar Aswad, jubel-jubelan di situ, sudah desak-desakan. Kalau orang memaksakan diri di situ, okay. Ini tempat ibadah, tempat yang begitu mulia, dia pepet-pepetan sama perempuan ini, itu desak-desakan, pemandangan yang tidak baik. Makanya kalau seperti itu, banyak orang dan sulit, ya sudah, gak usah mendekat. Seperti Rasul pun kalau ketika gak memungkinkan, cukup dengan isyarat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Umar katakan, bahwa batu ini tidak bisa memberimu manfaat, tidak bisa memberi kamu kesehatan, tidak bisa memberi kamu anak keturunan, tidak bisa memberi kamu rizki, tidak bisa memberi batu. Sebaliknya pun kalau kamu tinggalkan, tidak bisa dia mencelakai kamu, tidak bisa memadaratkan kamu, tidak bisa membuat kamu sakit, tidak bisa membuat kamu celaka dan sebagainya. Dia batu, gak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan. Karena semua itu hanya kekuasaan Allah satu-satunya. Hanya dia yang maha kuasa untuk semua itu. Lalu kenapa dicium? Bahkan dimuliakan seperti itu, dicium. Ya dicium. Kamu masukkan kepalamu di tempatnya itu, kamu cium. Penciuman ini kan pengagungan, pemuliaan. Naam, memang. Bukan karena batunya bermanfaat, bukan karena batunya ditakuti kejahatannya bisa mencelakai, tapi semata-mata karena Rasul melakukannya. Itu yang Umar maksud. Makanya Umar katakan, dipertegas, kalau saja Rasul tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Ngapain mencium? Dimuliakan begitu. Tetapi karena Rasul yang melakukan, ya kita ngikuti. Dan seperti itulah agama, seperti itulah Islam. Rasul melakukan, kita pun melakukan. Rasul berbuat begitu, kita tiru, kita contoh. Rasul tidak melakukan, kita pun tidak melakukan. Rasul tidak berbuat begitu, kita pun tidak berbuat begitu. Makanya di sisi yang lain, di Ka'bah ada namanya Ruknul Yamani, ujung terakhir sebelum kembali ke Hajar Aswad. Ruknul Yamani, di situ Rasulullah gak mencium. Dan sudut-sudut lain di Ka'bah juga gak dicium oleh Rasulullah. Tidak diusap-usap, tidak dipegang, kecuali Ruknul Yamani ini beliau sentuh, beliau pegang. Tidak dicium. Maka itu pula yang kita lakukan, tidak menciumnya. Karena Rasul berbuat begitu. Maka inti dan muara, akar dari agama ini, ngikuti Rasulullah SAW. Titik. Sederhana kan? Seperti Ibnu Mas'ud katakan, Rasul lakukan, lakukan. Rasul tidak lakukan, jangan lakukan. Selesai. Kan enak. Gak neko-neko. Dan tidak memberatkan. Ngapain kamu berbuat begini, berbuat begitu, melakukan ini. Rasul tidak melakukan. Maka cukup bagi kita apa yang cukup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencukupkan diri dengan itu, kita pun mencukupkan diri dengan itu. Dan itulah kebaikan yang terbaik. Kebaikan yang terbaik yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Jika orang ingin keselamatan dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan Allah beri taufik kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.